Mitra bisnis otoritas jasa keuangan melarang pelaku jasa keuangan seperti perbankan atau perusahaan multifinance untuk memasarkan produk dan layanan jasa mereka melalui SMS maupun telepon ke masyarakat tanpa persetujuan dari konsumen dan masyarakat itu sendiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perbankan Yopi Yusuf. Pak Yopi, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau kita lihat dari sisi orang yang ditelepon atau di SMS, memang secara umum bisa dikatakan itu mengganggu. Tetapi untuk beberapa orang memang membutuhkan produk itu, SMS atau telepon ini membuat mereka jadi punya akses. Coba kita perhatikan, biasanya produk yang ditawar lewat SMS atau telepon, itu adalah consumer. Itu kalau nggak kartu kredit, pasti adalah personal loan, ya KTA, itu yang pribadi ya. Untuk beberapa orang memang kebetulan butuh itu, SMS atau telepon memberikan akses buat mereka. Nah, jadi dari satu sisi, kalau kita lihat dari sisi klien, dari sisi pasar, bisa juga merupakan akses. Tapi sekarang kita lihat sisi bank. Apa yang dapat dilakukan oleh perbankan kalau dilarang untuk menawarkan produk lewat SMS atau telepon, maka bank terpaksa harus mencari cara lain untuk mengakuisisi bisnis, betul kan? Cara lain itu apa? Cara lain itu adalah misalkan buka apa namanya pameran ya, buka door to door ya, segala macam yang secara umum itu biayanya akan jauh lebih tinggi. Kalau biaya banknya naik, ujung-ujungnya apa? Produk yang dijual harus lebih mahal. Bank maupun lembaga keuangan, dia kan profit organization. Jadi mau nggak mau, kalau biaya akuisisinya itu besar, tinggi, dia akan kompensasikan ke harga. Kita harus mengerti bahwa seluruh dunia telemarketing itu ada. Itu bukan eksklusif Indonesia. Jadi, sebetulnya dari sisi itu, agak susah juga kalau kita harus melarang. Kenapa? Karena semua negara dia lakukan. Tapi kalau menurut saya, paling penting adalah ini bisa dikelola oleh lembaga keuangannya. Jadi, kalau misalkan saya sudah dikirim SMS, dan saya nggak suka terima, saya punya opsi untuk tidak terima lagi. Jadi, bank itu harusnya diberikan atau diminta untuk melakukan sesuatu untuk bisa kontrol SMS mereka. Jadi, kalau ada beberapa yang nggak keberatan dikirimin SMS, mereka tidak perlu ajukan keberatan. Tetapi untuk beberapa orang merasa, ah saya nggak mau terima nih SMS atau telepon, mereka bisa telepon ke satu call center, atau mereka bisa SMS balik mengatakan, tolong saya tidak mau lagi terima SMS, atau di telepon. Jadi kita mirip dengan di internet. Kalau internet ada namanya opt out kan. Mulai sekarang saya nggak mau subscribe lagi nih, itu jangan email saya lagi gitu kan. Saya rasa itu jalan tengah yang cukup fair kedua belah pihak ya. Buat saya yang paling penting adalah, SMS harusnya diperbolehkan, tetapi nasabah atau pasar itu punya hak untuk kasih tahu banknya atau ke lembaga keuangan bahwa dia tidak mau lagi terima SMS. Dengan kata lain, SMS dan telepon ini bisa dikontrol pemakaiannya. Selanjutnya, seberapa mengganggu sebenarnya larangan ini terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia, Pak Yopi? Masalahnya adalah bahwa perbankan dan lembaga keuangan, dia memiliki cara yang terbatas juga untuk efektif. Sama kita bayangkan kalau kita ada di sisi bank atau di sisi lembaga keuangan, kita mau jual KTA. Apa yang kita lakukan? Telecall, benar? SMS sekarang. Atau dia door-to-door bisa. Canvassing, dia bisa buka booth atau buka pameran di berbagai gedung. Dari semua channel ini, memang yang paling efisien saat ini memang telecall dan SMS, harus diakui. Sebab ongkos per unit itu saat ini yang paling efisien, paling murah. Kalau kita sewa tempat misalnya, kita sewa di gedung, satu hari bisa berapa juta gitu kan. Conversionnya belum tentu sama, belum tentu bagus gitu. Jadi setiap bank, setiap lembaga keuangan, mereka pasti bereksperimen dengan berbagai sales model mereka. Ya, jadi itu makanya sekarang SMS dan tele itu menjadi favorit karena murah gitu. Cuma memang sekarang SMS sama tele itu tidak terkendali. Dari sisi pemakaian database-nya ya, itu yang saya rasa mesti dikoordinasikan. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa seharusnya OJK bisa lebih mengakomodasi pihak lembaga keuangan juga, di mana hingga sekarang channel telepon dan SMS menjadi salah satu pendukung utama penjualan dari banyak perusahaan di bidang keuangan ini, Pak Yopi. Itu mungkin OJK yang bisa menjawab ya. Tapi memang OJK, kalau kita lihat perilaku OJK belakangan ini memang sangat-sangat giat-giatnya bicara mengenai perlindungan konsumen ya. Jadi mungkin OJK yang bisa jawab itu. Tapi saya hanya mencoba mengatakan, kita hidup harus balance. Ya, kita harus menyeimbangkan banyak kepentingan lah. Nggak bisa hanya satu sisi aja. Kita lihat juga dari nasabah, kita lihat juga dari sisi perbankannya. Dan tentu saja OJK di tengah-tengah punya tugas untuk menyeimbangkan kedua belah pihak gitu kan. Demikian pengamat perbankan Yopi Yusuf, saya Giri Sadewa.